kendaraan, karena memang promosinya ini hewan ini cepat sekali larinya. Ya, ternyata setelah dibeli, ya larinya tidak cepat. Nah, seperti yang dikatakan. Nah, demikian pula al-fahd sayudun aw mu'allama, dia beli misalnya singa, ya karena dia singa yang terlatih, pandai memburu. Ternyata tidak. Ya. Tidak diketemukan sifat tersebut. Nah, dan ini fahad penamaannya, kadang digunakan juga untuk hewan yang dipakai memburu, tidak harus dia bermana singa. Kadang dia digunakan untuk hewan yang dipakai berburu. Ternyata dia tidak bisa dipakai berburu, tidak terlatih sebagaimana yang dipesankan. Iya. Demikian pula kalau misalnya terjadi bahwa burung yang dia beli suaranya tidak bagus. Padahal dibeli burung itu karena ini kalau pagi kicauannya sangat cantik. Ya. Ternyata di waktu pagi sudah 3 hari tidur saja kerjanya. Ya. Misalnya ya. Maka ini sifatnya tidak dia ketemukan. Baik. Apabila sifat-sifat ini tidak ada, maka ini adalah bentuk dari apa namanya, hal yang dia berhak untuk mendapatkan khiyar, boleh dia kembalikan. Ini dikiaskannya masuk di dalam pembahasan tafsiriyah dan semisal dengannya. Iya. Baik. Selesai sudah tentang khiyar al-ghaban. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan khiyar yang lainnya. Kata beliau, lau akhbarah. Iya. Lau akhbarahu bi thamanil mabi' fazada alaihi raja' alaihi bi ziyadah wa hadhiha min ar-ribh in kana murabahatan wa in bana. Baik. Kata beliau, andai kata dia kabarkan dengan suatu harga. Iya. Fazada alaihi, dan ternyata dia sudah lebihkan. Raja' alaihi bi ziyadah. Maka dia boleh kembalikan tambahan tersebut. Ya. Ya sudah bilang ya, oh ini barang apa namanya? Harganya 10.000. Saya belikan. Ya. Harganya berapa? 10.000. Ya, atau modalnya 10.000. Kamu ambil saja 12.000. Sudah dibeli 12.000 karena memang dia sangka modalnya berapa? 10.000. Ternyata dia cek ke pasaran, barang itu modalnya bukan 10.000, modalnya 5.000. Ya. Maka di sini dia berhak apa? Mengembalikannya. Ya, dan pengembalian yang seperti ini khiyar takhir bisaman, ini boleh pada beberapa keadaan. Ya. Ada beberapa bentuknya ya. Karena bentuk jual beli beraneka ragam. Contohnya di dalam bai at-tauliyah. Ya. Diserahkan pokok hartanya. Dia katakan kepada, dia berkata kepada kawannya, ini barang saya modalnya 100.000. Ya, silahkan kamu jual apa namanya dengan harga 120.000. 10.000 untuk kamu, 10.000 untuk saya. Setelah itu ternyata dia periksa barang itu modalnya bukan 100.000, modalnya berapa? 50.000. Nah, di sini dia punya hak untuk rujuk. Baik. Bentuk yang kedua, kalau diberi murabahah. Nah. Dikatakan bahwa ini barang saya. Atau kalau tauliyah itu terbalik ya, tadi tauliyah dia serahkan barangnya, dikatakan ini modalku 100.000. Terserah kamu mau dijual berapa. Yang penting saya dikasih keuntungan juga. Nah, itu tauliyah. Yang kedua bentuknya murabahah. Tauliyah boleh ya, tapi kalau dia menipu ternyata modalnya tidak, maka dia berhak mengembalikannya. Demikian pula murabahah. Dia katakan ini harganya 100.000. Ya. Kita jual saja 150, kamu ambil 25.000, saya ambil 25.000. Nah, ini dia bagi keuntungan. Tapi ternyata barangnya setelah itu dia tahu harganya tidak 100.000. Nah, ini dia punya hak untuk apa? Untuk kembali. Untuk khiyar. Ya. Demikian pula al-muwadha'ah. Al-muwadha'ah ini dia letakkan sebagian harga. Dia katakan ini barang modalnya 100.000. Sudah, saya mau cuci gudang. Ambil saja 80.000. Ya.

ucapan si pembeli. Ya. Jelasnya sisa si penjual di sini, apakah dia boleh rujuk atau tidak, ini kembali ke dalam masalah yang sudah berlalu. Dia ternyata keliru dalam memberikan harga. Jelas ya. Tapi kalau keduanya ngotot, saya benar, keduanya bersumpah, nah ini di sini boleh dipasah. Setiap dari keduanya boleh membatalkan apa? Membatalkan barangnya. Nah, dan kejadian yang seperti ini banyak ya bentuknya. Sebab kadang terjadi perselisihan dalam masalah harganya, kadang terjadi perselisihan dalam masalah bentuk akadnya, kadang terjadi perselisihan dalam bentuk berapa lama dicicilnya. Yang satu berkata, ini kamu bilang dicicil sampai setahun. Si penjual berkata, tidak, saya bilang dari awal dicicil setengah tahun saja. Ya. Dan kadang berselisih dalam bentuk barangnya, kadang berselisih dalam bentuk penyerahannya, kadang berselisih dalam bentuk syaratnya dan selainnya ya. Jadi kalau terjadi perselisihan-perselisihan yang seperti ini, andai kata keduanya sudah saling bersumpah, maka di sini terdapat khiyar. Baik. Iya. Ini yang disebut dengan nama khiyar karena perselisihan mengenai harga. Baik. Selesai sudah ya pembahasan-pembahasan tentang khiyar. Setelah membahas tentang khiyar, penulis berpindah menjelaskan tentang apa? Pembahasan salam. Ya, dan pembahasan khiyar ini banyak apa namanya? Banyak bentuknya di masa ini ya. Nah, dan ada hal-hal yang disyaratkan tidak benar pensyaratan-pensyaratannya. Seperti sebagian barang, sebagian toko kalau dititipi barang, ya sudah barang ini saya beli kalau laku saja. Kalau tidak laku, dikembalikan. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh ya. Sebab jual beli itu kepemilikan. Sudah berpindah kepemilikan. Bagaimana dia syaratkan? Kalau sudah dibeli, ya sudah menjadi miliknya. Kalau tidak laku, dia balikkan lagi menjadi milik si penjual. Ini bertentangan dengan apa? Konsekuensi akad. Jadi kalau dia tidak ingin dikatakan pembeli, ya maka dia menjadi wakil saja, wakil menjualkan. Ada orang datang membawa barang, dan ini sering ya. Ya, dia bawa barang ke toko misalnya. Ini barang saya, harganya sekian. Kata pemilik toko, saya tidak jamin barang ini laku. Kalau mau dititip, tidak ada masalah, saya ambil keuntungan saja, titipan. Jadi kapan tidak laku, barang memang bukan milik dia, milik siapa? Milik orang yang menitip. Tapi kalau misalnya dibawakan susu ya ke tokonya, nah ini susu berapa jumlahnya? 10 biji. Harganya berapa? Ya setiap biji 10 ribu, harganya 100 ribu. Baik, saya bayar 100 ribu semuanya sekarang lunas. Tapi kalau misalnya tidak laku, dikembalikan lagi. Nah ini tidak boleh ya. Sebab jual beli konsekuensinya harus lepas sudah. Barang begitu dilepas, sudah merupakan tanggung jawab pembeli. Bukan lagi tanggung jawabnya penjual. Mau laku tidak laku itu urusannya si pembeli, bukan urusan penjual. Ketika disyaratkan kalau tidak laku balik lagi, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini sering terjadi, khususnya pada barang-barang yang apa namanya, disimpan hanya beberapa lama saja. Seperti telur, ikan, susu, atau yang semisal dengan itu. Ini sering terjadi pensyaratannya. Dan ini syarat tidak diperbolehkan. Demikian pula kalau dia misalnya cicil, menyewa, iya. Kemudian kalau terlambat membayar sewaan, dikenakan denda, ini juga tidak diperbolehkan. Ini syarat yang tidak benar. Ya, dan itu bentuk dari riba. Baik. Jelas ya? Yang jelas kalau kita sudah pahami kaidah tentang apa namanya khiyar ini, dan kita periksa dari banyak transaksi di masa sekarang, kita akan ketemukan ya banyak hal yang menyelisihi kaidah seputar masalah khiyar. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang bab salam. Ya, bab tentang salam. Ya. Dalam bab salam ini ada 8 pembahasan. Yang pertama definisinya. Apa itu salam? Salam ini bahasanya orang Hijaz. Dia bermakna as-salaf. Dan salaf itu ya, artinya adalah memberikan waktu luang. Ya. Memberikan waktu luang atau bayarnya tidak secara cash, secara berangsur. Ini yang disebut salam secara apa? Secara bahasa. Iya.

استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.